بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada babun minasyirki ayyastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Aw yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-106, وَقَالِ اللَّهِ تَعَالَى، dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، janganlah kalian menyeru berdoa kepada selain Allah, beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sesuatu yang tidak akan pernah memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula akan membahayakan kamu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan perbuatan seperti itu, berdoa, beribadah kepada selain Allah, wa innaka idzam minal zalimin, maka sesungguhnya engkau ketika itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Yunus ayat yang 106. Ini dalil yang menunjukkan tentang beristighosah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan, meminta diselamatkan, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab ini kaitannya dengan kitab tauhid, annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirki al-munafi li tauhid, bahwa dalam bab ini disebutkan di dalamnya satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Al-munafi li tauhid, yang bisa meniadakan tauhid, menafikan tauhid. Apakah itu bentuk kesyirikan yang disebutkan di situ adalah ayyastagiza bi ghairillah, beristighatsah, talabul ghaus, yakni meminta pertolongan kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyastagiza, beristighosah itu maksudnya adalah talabul ghaus, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala izalatus syiddah, agar supaya dihilangkan segala kesempitan, kesusahan, malapetaka. Ini adalah istighosah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesulitan-kesulitannya, dihilangkan musibah yang akan menimpa padanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beristighosah pada saat perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin sangat sedikit, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighosah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesulitan yang dihadapi ketika itu hilang dan Allah memberikan kemenangan kepadanya dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ini istighosah, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Au yad'u, atau dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa, istighosah termasuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan di situ antara istighosah dengan doa. Perbedaannya adalah antara istighosah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, annal istighatsata la takunu illa minal makruh. Bahwa istighosah itu tidak terjadi kecuali dari kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan. Seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan agar dihilangkan kesusahan-kesusahan yang dihadapi, agar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah. Ini istighosah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan perkara tersebut. Wa amma doa, adapun doa itu adalah fayakunu minal makrub wa ghairihi. Doa itu adalah sesuatu yang dipanjatkan, bisa jadi dia meminta kepada Allah dari untuk dihilangkan kesusahan-kesusahan tersebut, atau yang lainnya, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta agar dia dimasukkan ke dalam surga, meminta anak yang soleh, meminta kelapangan rezeki. Ini doa, berbeda dengan istighosah. Kalau istighosah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sangat butuh untuk dihilangkan kesusahan atau kesempitan yang dia alami. Wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu, in abadtahu, jika engkau mengibadainya. Jika engkau beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada patung misalnya, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu, bagaimana patung diibadai? Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dan yang mengikuti mereka, dia beribadah kepada patung-patung yang banyak tersebut, atau bebatuan-bebatuan diibadai, dimintai. Sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu jika engkau beribadah kepadanya, bagaimana patung bisa memberikan manfaat kepada orang? sementara untuk dirinya saja, dia tidak mampu memberikan manfaat padanya. Dia dibikin oleh orang yang membikinnya. Wala yadurruka, dan tidak pula bisa membahayakanmu, illam ta'budhu, jika engkau tidak beribadah kepadanya. Jika engkau tidak mengibadahi patung-patung itu, dia tidak akan memberikan musibah, memberikan mandorot kepadamu. Nah, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menimpakan sesuatu yang bahaya kepadamu. Wong dia berdiri duduk di situ saja. Nah, ini seruan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula akan menimpakan mandorot kepadamu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan perkara tersebut, da'auta min dunillah, engkau berdoa kepada selain Allah, sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kepadamu dan sesuatu yang tidak akan bisa membahayakan kamu. Fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau ketika itu termasuk orang-orang yang dhalim. Ai minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Fa inna syirka a'dhamul dhulmi, dikarenakan yang namanya kesyirikan itu adalah sebesar-besar kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Dia menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan mandorot untuk dimintai, untuk dia berdoa kepadanya, untuk dia beribadah kepadanya. Ini adalah kedzaliman. Itu adalah kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini adalah yan Allahu nabiyahu ayyadu wa ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizin an isalin nafi wa tafiddar. Dalam ayat ini, surat Yunus ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya, melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Tentunya Allah perintahkan nabinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Melarang dari berdoa kepada selain Allah seorang pun dari makhluknya. Tentunya perintah untuk berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang ajizin, yang lemah, yang tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada orang yang berdoa kepadanya, an isalin naf'i wa tafiddar, untuk bisa menyampaikan manfaat itu kepada orang yang berdoa kepadanya, atau menolak bahaya dari orang yang berdoa kepadanya, makhluk-makhluk itu tadi. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, al-ajizin, makhluk-makhluk yang lemah sebagaimana yang kita ketahui. Ya. Makhluk dari kalangan siapapun, ya. Apakah dia mempunyai kedudukan ataukah tidak mempunyai kedudukan, yang namanya makhluk itu lemah. Makhluk yang namanya manusia, yang mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lain, kita dapati bagaimana kelemahan makhluk manusia itu tadi yang kita alami sendiri. Terkena batuk saja sudah bingung. Terkena batuk, batuknya enggak berhenti-berhenti, bingung cari obat ke sana kemari. Pusing kepalanya, tidak bisa apa-apa, tertidur di dalam tempat tidur terus karena tidak bisa beraktivitas, kepalanya pusing, pening. Makhluk, manusia, lebih-lebih ketika dia kena penyakit yang kronis, hingga dia kemudian tidak bisa bergerak dan sebagainya. sebelah tangannya tidak mampu bergerak, sebelah kakinya tidak mampu bergerak. Nah, dia butuh bantuan orang lain, dokter-dokter yang bisa memberikan yakni wasilah untuk bisa memberikan obat yang cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak cocok ya enggak bakalan sembuh. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan dari penyakit-penyakit makhluknya tersebut. Ini makhluk keadaannya demikian. Mereka tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri ketika dia tertimpa berbagai macam musibah. Dan tidak pula dia bisa menolak madarat. Ketika Allah SWT timpakan pada dia madarat, kemiskinan, penyakit, musibah, tidak bisa menolak dia. Bagaimana kemudian dia beribadah kepada makhluk-makhluk itu? Sementara di sana ada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha memberikan manfaat dan bisa menolak mandorot apapun yang ingin dihindari oleh hamba-hambanya. Summa yubayyin lahu hukmahu. Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada nabinya tentang hukum berdoa kepada selain Allah. Lau furidu anna da'a ghairallah bi ayyakuna hina idzin minal musyrikin. Kalau sekiranya saja nabi tersebut berdoa kepada selain Allah, tentu ketika itu dia termasuk orang-orang musyrik. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, manusia yang paling dijaga, karena dijaga dari dosa-dosa. Kalau sekiranya diharuskan furidu anta anggairallah, dia harus berdoa kepada selain Allah, maka ketika itu dia menjadi orang musyrik. Wa hadza annahyu 'amun li jami'il ummah, maka larangan ini adalah umum untuk semua umat, walaupun di sini konteksnya adalah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi saja, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, jika dia berdoa kepada selain Allah, maka ketika itu dia menjadi orang yang musyrik. Tentu yang lainnya demikian. Maka larangan ini adalah larangan yang umum kepada seluruh umat, walaupun konteksnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitannya ayat ini terhadap bab kitab tauhid, anna fiha annahya an du'ai ghairillah wa annahu syirkun yunafi tauhid. Bahwa dalam ayat ini ada larangan dari berdoa kepada selain Allah, dan bahwasannya itu termasuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka memalingkan ibadah itu kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan tauhid, meniadakan tauhid seseorang. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari surat Yunus ini ayat yang ke-106 kita bisa mengambil faedah bahwa anna da'a ghairillah syirkun akbar, bahwa berdoa kepada selain Allah itu merupakan syirik besar. Karena doa tadi termasuk ibadah, dan kita diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta. Meminta apa saja? Meminta kelapangan rezeki, meminta dimudahkan jodohnya, meminta agar yakni kehidupan yang dijalininya mudah, meminta agar supaya dilepaskan dari berbagai macam kesulitan, apa saja, meminta agar supaya disembuhkan penyakitnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan kepada umatnya, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Nabi membimbingkan kepada umatnya, bukan minta kepada selain Allah, bukan minta kepada Nabi, tidak, tapi mintalah kepada Allah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighosah meminta pertolongan kepada Allah dalam perang Badar dan dalam dakwah yang beliau jalani. Beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga memerintahkan umatnya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau ingin minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Minta pertolongan dari apa saja yang engkau takuti, atau engkau ingin minta pertolongan dari yakni musuh-musuhmu, ingin minta pertolongan dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan yang engkau hadapi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kepada siapa saja yang berdoa kepadanya. Kemudian yang kedua adalah anna aslahan nas law da'a ghairallah sara minadh dhalimin ay minal musyrikin fa kaifa bi ghairi. Anna aslahan nas, bahwa manusia yang paling baik yakni para nabi. Manusia yang paling baik adalah para nabi, karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi yang paling mulia dan paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala larang nabinya untuk berdoa kepada selain Allah. Manusia yang paling baik, lau da'a ghairallah, kalau sekiranya dia berdoa kepada selain Allah, sara minadh dhalimin, maka dia tentu akan menjadi orang yang dolim, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau melakukan doa kepada selain Allah, maka ketika itu engkau termasuk orang-orang yang dolim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi ghairi? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Dengan selain manusia yang paling baik, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa budlanu ibadatiha. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang lemahnya sesembahan orang-orang musyrik, di mana mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang memintanya, tidak bisa pula menolak mandorot dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan juga wabudlanu ibadatiha, dalam ayat ini ada kebatilan peribadahan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Batil sesembahan yang mereka lakukan. Sehingga ketika nampak kebenaran pada saat itu di masa Fathu Mekah, nampak kebenaran, maka ketika itu orang-orang musyrik baru sadar, bahwa memang Allah lah sesembahan yang berhak untuk diibadai. Begitu pula nanti orang-orang, yakni orang-orang ahlul kitab, Mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman ketika menyaksikan Nabi Isa alaihi salam turun. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mautihi. Sungguh tidak ada satupun ahli kitab yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan Nasara melainkan kelak akan beriman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Qabla mauti, sebelum wafatnya. Setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, kemudian selama 40 tahun kurang lebih disebutkan dalam riwayat, beliau tinggal di dunia ini setelah membunuh Dajjal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu baru Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disolatkan oleh kaum muslimin. Sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salam, semua ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Beriman kepada ilahnya Nabi Isa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa ketika turun akan menghancurkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa turun dalam keadaan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan patuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat sendiri. Menjalankan salat bersama Imam Mahdi, bermakmum dengan Imam Mahdi. Ini ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah daripada ayat tadi. Kemudian lanjutan daripada ayat tersebut, ayat yang ke-107 surat Yunus. Allah SWT berfirman, wa qawlihi wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan kepadamu madarat, bahaya, kefakiran, sakit dan musibah-musibah yang lainnya, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada bisa yang menghilangkan kefakiran dan penyakit tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah menimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya kebaikan tersebut. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha memberikan rahmat. Ini ayat yang menjadi penguat daripada ayat yang pertama tadi, bahwa berdoa kepada selain Allah SWT itu tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menolak mandorot, karena yang bisa menghilangkan mandorot itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yunus ayat yang ke-107, surat Yunus ayat yang 107. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan, wa iyamsaska ay in yusibka, jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, bahaya yakni berupa kefakiran, mandorot berupa kefakiran. Kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan kefakiran kepada seseorang, siapa yang bisa menghilangkan kefakiran itu? Kalau dia sudah ditimpakan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan usahanya bangkrut, tidak punya apa-apa lagi, siapa yang bisa mengentaskan kefakiran itu? Wala kashifa lahu illa hu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kefakiran itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Au maradin, atau penyakit. Allah timpakan kepadamu penyakit, sakit parah dan sebagainya. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Engkau yakni terkena musibah berupa kehilangan harta benda, atau motormu dicuri orang, rumahmu kebakaran, itu adalah madarat, itu adalah perkara yang merugikan kita semuanya. Kalau Allah SWT sudah kendaki Allah menimpakan madarat itu, tidak akan terlepas dari diri kita. Tidak akan terlepas, bahkan itu menimpa kepada seorang yang paling mulia, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam madarat, berbagai macam musibah menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menimpa kepada yakni orang-orang jelek saja. Itu juga musibah tersebut menimpa kepada para nabi sebagai ujian. Apakah dia bersabar terhadap apa yang Allah SWT timpakan padanya ataukah tidak? Maka Allah SWT berikan kesabaran itu kepada para anbiya dan para rasul. Para rasul dan para nabi diberikan kesabaran ketika mereka mendapatkan yakni madarat, musibah, perkara-perkara yang tidak mereka sukai. Sebagaimana yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak mandorat yang menimpa kepada beliau selama beliau menjalankan dakwah ini. Lihat yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, beliau mempunyai 7 anak dan semua anak beliau meninggal di masa hidupnya beliau kecuali Fatimah radhiyallahu anha. 7 anak beliau meninggal dikala beliau masih hidup. Bukankah kehilangan anak itu adalah musibah? Musibah yang sangat besar. Putra-putra beliau, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, meninggal di masa kecilnya. Padahal setiap orang tua berharap punya anak laki-laki yang akan menjadi penggantinya, kan seperti itu. Lebih-lebih Rasul berdakwah di jalan Allah SWT butuh orang-orang laki-laki yang bisa membela agama Allah SWT. Tapi anak-anak beliau laki-laki semuanya meninggal ketika masih kecil. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, semuanya meninggal. Begitu pula anak-anak beliau yang sudah sampai dewasa, Ummul Kulsum, Zainab, Ruqayyah, meninggal di masa beliau masih hidup. Di hadapan beliau, beliau menyaksikan anak-anaknya meninggal, beliau masih hidup. Ini adalah musibah yang ditimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabar karenanya. Diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula musibah-musibah madarat-madarat yang lainnya. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam musibah. Ketika disebutkan wa innasabaka syai' fala taqul kadza wa kadza, jika menimpa kepadamu sesuatu perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau mengatakan kalau saya begini maka mungkin saya tidak akan begini, kalau saya seperti ini maka tidak akan seperti ini, coba kalau tadi saya jalan lewat sana saya tidak akan terjadi kecelakaan ini dan itu. Ini merupakan yakni celah syaitan memasukkan kepada diri kita untuk kita tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT menimpa pada seseorang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan ketika menimpa kepada sesuatu, maka katakan qaddarullah wa masyafa'al. Allah SWT telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan dilaksanakan, akan dilakukan oleh Allah SWT. Allah kehendaki apa saja terhadap diri kita. Kita diberi penyakit, kita dihilangkan harta benda kita, diberi kefakiran, pasti akan terjadi kalau Allah SWT mengendaki. Karenanya Rasulullah SAW membimbingkan umatnya agar ketika dia mendapatkan musibah, hendaknya dia mengatakan qaddarullahu wa ma syafa'al. Allah SWT telah mentakdirkan dan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti akan terlaksana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka madarat yang Allah SWT timpakan kepada seseorang, kefakiran, kemiskinan, musibah dan sebagainya dari berbagai macam madarat, itu tidak ada bisa yang mengangkat madhor tersebut illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepadamu kebaikan, manfaat, maka tidak ada yang bisa menolak, menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepadamu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah hendak memberikan kebaikan kepadamu, kelapangan rezeki, kemudian memberikan anak yang soleha, soleh dan sebagainya, tidak ada yang bisa, seorang pun yang menghalangi apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini adalah yuhbiru ta'ala annahul munfaridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wal darri wal naf'i duna ma siwa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah mutafarridun, mutafarrid tunggal, Allah sajalah yang menguasai kerajaan itu, wal qahri, dan yakni memaksa, wal ata, dan memberi, wal man'i, menolak, mencegah, wad dar, menimpakan bahaya, wan nafi, dan memberikan manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa menguasai kerajaan itu, yang memberikan kepada seseorang, yang mencegah kepada seseorang, menimpakan mandorat kepada seseorang, memberikan manfaat kepada seseorang, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau yang memberi, mencegah, yang memberikan kepada seseorang, yang bisa mencegah kepada seseorang pemberian itu, menimpakan mandorat dan memberikan manfaat itu hanya Allah. Wa yalzamu min dzalika ayyakuna wal mad'u wahda. Maka mestinya, ketika kita mengetahui perkara tersebut, hendaknya menjadikan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang dimintai doa. Karena Allah yang satu-satunya yang bisa memberikan. Karena Allah satu-satunya yang bisa menolak. Allah satu-satunya yang bisa menurunkan mandorot musibah kepada seseorang. Allah pula satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, kelapangan kepada seseorang, bukan selain Allah. Kalau demikian, maka mestinya Allah Subhanahu wa taala itu yang dimintai doa. Meminta apa saja hendaknya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah semata yang dimintai doa, al-ma'budu wahdahu, begitu pula Allah semata pula yang diibadahi. Duna ghairi, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Mimman la yamliku nafsin darran wala naf'an. Dari orang-orang yang tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak pula kuasa untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Fadlan an ayyam likahuma ligairihi. Kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa menolak mandorot itu, kalau terhadap dirinya saja dia tidak bisa memberikan manfaat, lebih-lebih kepada yang lainnya. Memberikan atau berkuasa memberikan manfaat kepada yang lain, atau menolak mandorot dari yang lainnya. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu, bagaimana dia bisa menolak mandorot untuk yang lainnya? Begitu pula memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sebagaimana yang dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tak kuasa untuk menolak mandorot dari dirinya ketika sekian banyak mandorot menimpa pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya seseorang menginginkan bahwa anak-anaknya itu tumbuh berkembang baiknya. Bahkan mungkin orang tua menginginkan dirinya dululah yang meninggal, kan seperti itu. Biar kamu masih masa depannya masih panjang, kan seperti itu. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dikala beliau masih hidup, kecuali satu orang saja yakni Fatimah radhiyallahu anha. Begitu pula musibah yang telah menimpa kepada Nabi di perang Uhud. Di masa perang Uhud, beliau terkena luka dan sebagainya. Begitu pula musibah madarat yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari batu oleh anak-anak kecil sehingga kaki dan kepala beliau terluka, mengeluarkan darah. Beliau tak kuasa untuk menolak ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ada orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sendiri memerintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau kuasa untuk menolak mandor itu, tentu beliau akan menolaknya. Siapa mau orang dilempari batu seperti itu? Begitu pula ini menunjukkan bahwa beliau tidak tahu perkara yang gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kalau tahu beliau di Thaif akan dilempari, tentu beliau tidak akan datang ke Thaif. Begitu pula kalau beliau tahu di perang Uhud beliau akan terluka hingga tanggal gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau tidak akan melakukan peperangan Uhud. Tapi Allah kehendaki itu semuanya. Allah yang memberikan mandarat, Allah pula yang bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Ini sebagai contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Nabi Yunus tak kuasa dirinya untuk ditelan oleh ikan. Nabi Yunus, seorang nabi, ditelan oleh ikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Yunus, dan diperintahkan untuk tidak mengunyahnya hingga dia berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari perut ikan tersebut. Musibah menimpa pada para nabi. Nabi Ayyub, begitu pula Nabi Ayyub yang ditimpa penyakit kulit hingga sekujur badannya sehingga tidak bisa apa-apa. Seorang nabi, lebih-lebih yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa para nabi tersebut tidak kuasa menolak mandorot yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian nabi itu bisa menolak mandorot dari yang lainnya? Untuk dirinya sendiri saja tidak mampu. Sehingga dari sini nabi, para nabi dan para rasul menyeru kepada umatnya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di mana mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan mara bahaya yang ada pada dirinya. Munasabatul ayati lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab, anna fiha bayana istihqaqillahi lil ibadati biddu'a wa nahwihi. Bahwa dalam ayat ini ada penjelasan, yakni ibadah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk diibadahi dan Allah Subhanahu wa taala berhak pula untuk dimintai doa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dimintai pertolongan, dimintai perlindungan. Wa anna da'a ghairihi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadur. Dan bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, karena yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menimpakan mandarat, menimpakan bahaya, tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah daripada ayat ini? Yang pertama adalah wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajibnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah, yakni tauhid peribadahan. Wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Litafarrudi bitauhidir rububiyah, karena Allah Subhanahu wa taala pun esa di dalam rububiyahnya. Allah yang satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, memelihara seluruh alam ini, Hanyalah Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di langit dan bumi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang yakni mampu untuk melakukan seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, butlanu du'a'i ghairillah, batilnya doa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Li ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i dharri anhu, karena ketidakmampuan makhluk tersebut untuk memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya. Wa daf'i dharri anhu, dan ketidakmampuan makhluk tersebut untuk menolak bahaya dari orang yang berdoa kepadanya. Menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah batil, ya, sesuatu yang tidak benar, ya, karena Allah SWT perintahkan untuk berdoa kepadanya. Yang ketiga, isbatul masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan adanya kehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah SWT menghendaki untuk memberikan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak, menghalangi kebaikan yang akan ditimpakan kepadamu. Ini menunjukkan adanya Allah, yakni mempunyai kehendak, Allah mempunyai masyiah. Kemudian yang keempat, isbatu sifatayil maghfirah warrahmah lillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi. Di dalam ayat ini pun ada penetapan dua sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat maghfirah. Allah memberikan ampunan. Warrahmah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Ala ma yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat maghfirah, sifat ampunan, dan sifat rahmat yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang ada dalam surat Al-Ankabut yang menunjukkan tentang batilnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus, dalam surat Yunus ayat yang ke-106 sampai 107. Dua ayat ini menunjukkan tentang batilnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan oleh Syekh rahimahullah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabdagu fabdagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka carilah oleh kalian rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan kembali. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallah, ibtaghu maksudnya utlubu, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan ibadailah Allah, yakni akhlisu lahul ibadah, ikhlaskanlah ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murnikanlah ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam dua kalimat ini, wahuwa min adfil am alal khos, yakni di sini ada yakni penggabungan kalimat yang sifatnya umum kepada kalimat yang sifatnya khusus, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tigha'a rizqi 'indallah min al-ibadah, karena mencari rezeki di sisi Allah termasuk ibadah. Ini khusus ya. Termasuk ibadah. Sebutkan secara khusus mencari rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum adalah ibadah, dia termasuk daripada ibadah. Ibadah mencakup sekian banyak perkara. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tarafu bi nikmatihi. Kenalilah ya. Akuilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenali nikmat tersebut. Akui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi watruku maksiatihi. Watruku maksiatahu. Yang benar maksiatahu di sini. Nah, kalau engkau kenal dengan nikmat-nikmat Allah, engkau akui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau melakukan kewajiban-kewajiban berupa mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan badan, nikmat kesempatan hidup di dunia ini. Nah, kalau kita tahu bahwa itu adalah nikmat, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Taatilah Allah dan tinggalkanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syukur itu dengan cara hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dia bermaksiat kepada Allah, itu bukan bersyukur. Nah, hanya semata-mata lisan saja. Bersyukur itu meliputi lisan, hati, dan anggota badan. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengakui itu adalah nikmat-nikmat Allah. Anggota badan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ghairihi, bukan kepada selain Allah. Ilaihi turja'un, kepadanyalah kalian akan kembali, bukan kepada selain Allah. Kalian kelak semuanya akan kembali kepada Allah. Mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kalian lakukan. Apakah kalian menjalankan perintah-perintah Allah, mentaatinya, meninggalkan kemaksiatan kepadanya ataukah tidak? Turja'un, kalian akan kembali pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi. Kalian bukan hanya semata kembali saja, kalian meninggal kembali kepada Allah, selesai, tidak. Tapi di sana ada urusan yang sangat besar. Kalian akan mendapatkan balasan. Allah akan membalas kulla amilin, setiap orang yang berbuat, yang beramal di dunia ini, sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Ingkana khairan fa khair, jika yang dia lakukan itu adalah kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Ingkana syarran fa syarran, maka jika dia amalan kejelekan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan, akibat dari kejelekan yang dia lakukan. Maka dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara globalnya adalah ya'murullahu subhanahu bitalabir rizqi minhu wahdah la minal asnam walal awsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mencari rezeki dari sisi Allah saja. Tidak mencari rezeki dari berhala-berhala dan awsan. Sesuatu yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin rezekimu lancar, usahamu lancar, minta dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada berhala-berhala ataupun sesuatu yang selain Allah, kepada bebatuan atau kepada pepohonan, pada matahari ataupun kepada bulan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradi bil ibadah, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadai. wal i'tirafi bi ni'amihi allati asdaha 'ala ibadihi, dan mengakui nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, wa syarfiya fi ta'atihi, dan menjadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita jadikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wal ibtiati an maksiatihi, dan menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian dalam ayat ini, summa yukhbiru annal masira ilaihi, kemudian Allah mengkhabarkan bahwa tempat kembali itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa yujazi kullu 'amilin bi 'amalihi, maka setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia ini, apa yang dia usahakan. Apakah dia mengusahakan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan ketaatan, ataukah dia mengusahakan amalan kejelekan? Nah, maka dia akan dibalas, nah, sesuai dengan amal perbuatannya. Karenanya, fayajibu 'alal 'abdi ay yahsiba lidzalika hisabahu. Oleh karena itu wajib atas seorang hamba ia hendaknya memperhitungkan hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu hitung sejauh mana, yakni bekal yang telah dia bawa, untuk dia yakni mendapatkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hitunglah, hisaplah diri-diri kalian sebelum kalian telah diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manukisa hisabuhu faqad halak. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang dibicarakan hisabnya, maka sungguh dia akan binasa. Dalam riwayat yang lain, illa udzib. Siapa yang dibicarakan, diperbincangkan hisabnya, melainkan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dengan hisab yang mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah salatnya atau sebagian salatnya beliau selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yunaqasu hisabahu, siapa yang diperbincangkan hisabnya, faqad halak, maka sungguh dia akan binasa, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika ardun, itu adalah ard, yakni pemaparan dosa-dosa, yakni orang-orang yang beriman dipaparkan yakni dosa-dosanya, bahwa kamu berbuat begini begini, dosa ini dosa itu, semuanya diakui oleh orang-orang yang beriman tadi. Diakui, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan satartuha fid dunya, satartuha alaika fid dunya, aku tutupi dosa itu untuk kamu di dunia, laka fid dunya, fa'aghfiruha fil akhirah, maka aku ampuni dosa-dosa itu di akhirat. Ini yang namanya hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa taala paparkan dosa-dosa itu kepada orang-orang yang beriman, kemudian fatajawaz, maka Allah Subhanahu wa taala lampui, artinya Allah ampuni dosa-dosa itu. Lalu diberikanlah kitab kebaikannya, catatan amalan kebaikan yang diberikan kepadanya. Ini hisab yang mudah. Karenanya maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri-diri kalian, hisablah diri-diri kalian sebelum kelak dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai seseorang mendapatkan hisab yang sulit, diperbincangkan hisabnya. Seorang yang dibincangkan hisabnya, maka dia akan diadab oleh Allah SWT. Maka dalam ayat ini, kaitannya ayat ini terdapat anna fiha wujuba ifradillah bitu'a wal ibadah. Bahwa dalam ayat ini ada yakni wajibnya mengesakan Allah dalam berdoa dan beribadah. Waradda alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu, dan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Dalam ayat ini ada faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah wujubu du'a illah wadahu wa talabir rizqi minhu. Wajibnya berdoa kepada Allah semata dan meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta rezeki itu dari Allah. Allah ghani, Allah maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun kekayaannya untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka mintalah rezeki kepada Allah SWT. Jangan minta rezeki kepada selain Allah. Minta rezeki kepada bebatuan. Minta rezeki kepada patung. Minta rezeki kepada pepohonan. Minta rezeki kepada lautan. Itu semuanya makhluk-makhluk Allah yang butuh kepada Allah. Yang kedua, wujub ifradillah bijami anwa'il ibadah. Wajibnya mengesakan Allah pada seluruh macam-macam ibadah. Termasuk berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wujubu syukrillah ala ni'amihi, wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan. Sekian banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya, namun terkadang hamba-hamba itu tidak tahu bersyukur kepada Allah SWT. Bahkan banyak yang tidak mau bersyukur kepada Allah SWT. Di antara bentuk hamba yang tidak mau bersyukur, ya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isbatul ba'si wal jaza. Dalam ayat ini ada penetapan tentang adanya kebangkitan dan balasan. Bahwa semua yang meninggal nanti akan dibangkitkan dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian yang kelima, annahu la tunafi baina talabir rizqi wal iktisab wa ibadatillah. Bahasanya di sini tidak ada penafian antara mencari rezeki, berusaha dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling bertentangan dan menafikan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti kalau orang kemudian dia beribadah kepada Allah dia tidak mau mencari rezeki, bukan. Begitu pula orang yang mencari rezeki dan berusaha kemudian dia meninggalkan peribadahan kepada Allah, tidak demikian. Cari rezeki, kemudian ketika mendapatkan rezeki, maka ketahuilah itu adalah rezeki dari Allah. Kemudian bersyukurlah kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal Islam fi khairuddin wa dunya, karena yang namanya Islam padanya ada kebaikan dunia, kebaikan agama dan dunia. Kebaikan agama, kita beribadah kepada Allah SWT. Kebaikan dunia, kita mencari ma'isyah, berusaha mencari rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.